satu jenis tertentu. Ya, seperti yang banyak dipahami oleh sebagian kaum muslimin, yang namanya ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya apa? Luas. Maknanya luas. Kata Syekhul Islam Taimiyah mendefinisikan ibadah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan, "Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah." Ini definisi ibadah yang paling bagus. Ya, yaitu definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Itu membahas tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ibadah adalah ismun jami'un, suatu kata yang mencakup luas, likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah, untuk semua amalan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adh-dhahirah wal batinah. Ya, baik ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin. Yang zahir yang nampak. Yang batin amalan yang tidak nampak, amalan hati. Ya. Jadi ini definisi ibadah. Jangan mempersempit makna ibadah. Ibadah itu luas. Bisa ibadah itu dengan hati, ibadah batin, cinta kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakkur, tadabbur, merenung, itu juga bagian dari ibadah. Ya, ibadah juga bisa dengan lisan. Kita istighfar, azan, zikir, membaca Al-Qur'an, ya, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lim, mengajar ilmu, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ini juga termasuk apa? Ya, ibadah. Ibadah juga bisa dengan anggota badan seperti salat, puasa, zakat, haji, jihad. Ya, akhlak yang mulia kepada orang, ini juga termasuk bagian dari ibadah. Jadi patokan ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan, setiap amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahui itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Kalau Allah memerintahkannya. Kalau Allah memuji pelakunya. Ya, maka itu namanya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini definisi ibadah dan ini penting. Kita mengetahui batasan ibadah, definisi ibadah, ya, supaya kita tidak mempersempit. Sebagian orang memahami ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, ya, adapun akhlak yang mulia bukan termasuk ibadah. Keliru. Ya, ini keliru. Sebagian orang menganggap bahwasanya belajar ilmu agama kayak seperti ini bukan termasuk ibadah. Keliru, fatal. Ya, ini keliru dan keliru yang sangat fatal. Makanya penting kita memahami apa makna ibadah itu. Taib, kata beliau, ketahuilah bahwasanya seorang hamba tidak mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi aslain, kecuali dengan dua pilar, dengan dua pondasi. Ahaduhuma, yang pertama, mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan beramal ibadah ngarang-ngarang sendiri dengan hawa nafsu, ya, dengan sekedar mengikuti apa kata nenek moyang lewat mimpi atau pakai hadis-hadis palsu dan sebagainya. Tidak. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala patokannya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang tahu tentang ibadah yang dicintai oleh Allah, ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjelaskan rute jalan yang mengantarkan kita ke surga. Kita tidak mungkin tahu rute jalan yang mengantarkan kita ke surga kecuali lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya siapa yang beramal ibadah tapi enggak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak, mental. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, yaitu tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka amalan tersebut apa? Tertolak, tidak diterima, enggak memenuhi syarat. Ya. Jadi tertolak. Salah alamat. Ibaratkan antum nulis surat, ya, salah alamat, bagaimana? Balik. Ya, tertolak. Begitu juga kalau kita melakukan amal ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka tertolak. Enggak diterima. Karena salah alamat. Enggak memenuhi aturan. Ya. Taib. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid memberikan suatu perumpamaan yang sangat bagus tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tuntunan dari Nabi. Beliau memperumpamakan orang yang beribadah tanpa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibaratkan seperti orang yang bepergian tapi mengisi tasnya, kopernya dengan kerikil dan batu-batuan, pasir dan batu-batuan, hanya memberatkan dan tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Ya, orang kalau bepergian itu tasnya diisi apa? Pakaian, jajan, ya, kalau santri mungkin diisi buku, bonggolan, nah, bau semuanya dong. Taip, HP, cecesan, wah ini nggak boleh ketinggalan sekarang. Nah, dan sebagainya. Yakni bekal-bekal yang bermanfaat ketika safar. Tapi kalau ada orang nih bepergian, mudik misalkan, atau pergi umroh, tapi kopernya diisi pasir, diisi batu, ini mau umroh apa mau jadi tukang? Ya. Hanya memberatkan dan gak ada faedahnya. Bikin capek, pegel, gak ada manfaatnya. Begitu juga orang-orang yang melakukan ibadah, gak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, capek, ya, udah mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, tapi ternyata semuanya hanyalah sia-sia, ya. Nah, dan itu sangat disayangkan. Enggak, nantum sudah capek-capek, udah ngeluarin uang banyak, ya, udah tenaga antum terkuras, ya, tapi ternyata ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah suatu kerugian. Suatu kerugian. Syarat yang kedua, ikhlasul ubudiyah. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih. Ikhlas lillahi jalla wa'ala. Semua ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka harus ikhlas. Yaitu niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tendensi tujuan, ya, niat-niat yang lainnya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan, muhlisin itu memurnikan. Ya. Muhlisina lahuddin, memurnikan hanya untuk Allah semata ad-din, ibadah ini. Ya, di situ muhlisina lahu ad-din. Didahulukan lahu. Itu menunjukkan lil hasr. Ya, bukan muhlisina ad-dina lahu, tapi muhlisina lahu ad-din. Untuk menunjukkan apa? Al-hasr, pembatasan. Bahwa segala agama, segala ibadah, segala amal saleh hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat ini sangat penting sekali. Dia penentu amal ibadah kita. Apabila niat kita baik, ikhlas lillahi taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika niat kita tidak ikhlas, riya, sum'ah, ujub, dan sebagainya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Makanya ini penentu. Ya, apa kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di? An-niyatu syartun disairil amal. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat itu syarat untuk semua amal ibadah. Syarat, yang namanya syarat, jika tidak terpenuhi, maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum kalau belajar fikih, ya, dalam setiap pembahasan fikih, wudu misalkan, niatnya, syaratnya nomor satu niat. Salat, syaratnya nomor satu niat. Gitu kan? Nah. Kemudian yang kedua, bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat itulah baik dan tidaknya suatu amalan. Ini penentunya. Kalau niatnya baik, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya tidak baik, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah perumpamaan tentang pentingnya niat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadisnya disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu kal wi'a, sesungguhnya amalan itu seperti bejana, ya, tempat air. Idza fasada asfaluhu fasada a'la, jika bawahnya bocor maka atasnya pun, ya, enggak ada manfaatnya. Antum misalkan punya gelas, deh, kono gelas ya, biasanya kono gelas, ya, biasanya ada gelas air, gitu ya. Kalau gelasnya bawahnya ini bocor, percuma antum isi air, nggak ada manfaatnya. Dituangkan, bocor, ya, nggak ada manfaatnya antum isi, nggak ada manfaatnya antum isi kopi, isi teh, nggak ada manfaatnya, karena akan, ya, bocor, akan terbuang. Wa idza saluha asfaluhu saluha a'la. Ya, sebaliknya apabila bawahnya ini baik, yakni enggak bocor, maka atasnya pun akan bermanfaat. Ya, kata Imam As-Sunani dalam kitabnya At-Tanwir, Syarah Jami'is Shaghir, ketika menjelaskan tentang hadis ini adalah perumpamaan, kata Nabi, tentang pentingnya peran niat dalam amal ibadah. Kalau niatnya baik, maka amal tersebut akan bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan tadi, ya, kalau bawahnya ini baik, bermanfaat. Tapi kalau niatnya saja sudah rusak, maka tidak bermanfaat amal yang kita lakukan. Sebesar apapun, ya, amal ibadah yang kita lakukan. Ya, baik itu jihad, baik itu haji, baik itu sedekah, baik itu menuntut ilmu, kalau tidak, ya, lurus niatnya, maka semuanya akan menjadi apa? Sia-sia. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, dan ini penting terutama bagi kita para penuntut ilmu, kata Imam Ahmad, ya, Talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya. Yani, menuntut ilmu ini amalan yang sangat utama. Jembatan yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu kita jadi tahu mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Ya. Ini amalan yang sangat utama. Tapi bagi siapa? Kata beliau, liman sahhat niyyatuh. Bagi orang yang baik niatnya, yang lurus niatnya. Adapun apabila kita menuntut ilmu bukan ya karena Allah Subhanahu wa taala, ya supaya nanti terkenal, supaya menjadi ya imam kabir di masjidin sohir. Nah, wah ini. Nanti apa? Ya, ingat tiga hadis yang pertama kali dicampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Siapa mereka? Bukan para pezina, bukan para mafia, bukan para bandar narkoba, bukan. Mereka adalah orang-orang yang secara zahir melakukan amalan-amalan yang sangat mulia. Orang yang berjihad, orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersedekah, kan gitu. Tapi kenapa justru mereka yang pertama kali diseret ke neraka? Karena mereka kehilangan ikhlas. Makanya ikhwan, ya, masalah ikhlas ini masalah yang sangat penting. Teorinya gampang. Kita semuanya tahu bahwa semua amalan itu harus apa? Ikhlas. Tetapi yang paling penting daripada semua itu adalah bagaimana kita mewujudkannya. Bagaimana kita mempraktekkannya. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma'alatstu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada suatu amalan yang lebih berat bagi saya daripada apa? Menata niat saya. Ini yang paling berat. Menata niat, ikhlas, menjaga keikhlasan. Paling berat. Termasuk dalam menuntut ilmu. Seringkali setan memberikan was-was. Mau yang rajin. Supaya nanti kamu jadi ustaz besar. Ya. Nah. Nggak tahu besar apanya. Besar badannya atau besar. Ya. Jadi hati-hati. Dari was-was dari setan. Sebagian ulama yang lain mengatakan, tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali saya tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Ya, dia muncul dari lubang yang lain. Makanya kita harus berupaya, ya, menjaga keikhlasan, menjaga niat, terutama dalam menuntut ilmu ini. Ya, dalam menuntut ilmu yang sedang kita jalani ini harus selalu kita evaluasi. Harus selalu kita kontrol. Ya. Kita pantau terus. Karena hati manusia itu berbolak-balik, berubah-ubah. Kadang ikhlas, besok lagi riya. Kadang ikhlas lagi, riya lagi. Maka kita harus berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha seoptimal mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keikhlasan. Ya, dahulu para ulama mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Kami dulu awal-awal menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma seneng aja, karena dipaksa sama orang tua. Kadang ada sebagian santri, ya, dia mondok, kenapa? Dipaksa sama orang tuanya. Gak apa-apa, awal-awal gak apa-apa, terpaksa. Tapi terus, antum luruskan, luruskan. berjuang, berusaha, ya, satu saat, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apa? Ya, kemudahan bagi kita untuk menata niat kita. Jadi, intinya seorang hamba tidak bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah apa? Al-mutabah. Tidak diterima amal ibadah seorang hamba kecuali apabila terpenuhi dua syarat ini. Kalau dia ikhlas tapi enggak ittiba, enggak diterima. Kalau dia ittiba tapi enggak ikhlas, enggak diterima. Apalagi udah enggak ikhlas, enggak ittiba juga. Ya. Udah bid'ah, riya pula. Nah. Ya, ini tambah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah enggak mengatakan aksarukum amala, yang paling banyak, bukan. Ahsanukum amala. Kata Fudail Ibnu Iyad, makna ahsanukum amala, ya, ai ahlasuhu wa aswabuhu. Yaitu yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sedikit yang kita lakukan dalam ibadah, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, jauh lebih baik daripada banyak, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat mengatakan, iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Sederhana, sedikit tapi sesuai sunnah, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Nah, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembagian manusia dalam syarat diterimanya amal ini. Jadi beliau membagi ada empat. Ini juga menukil penjelasan dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, kita cicil beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah Nabi SAW menyukai warna hijau? Syukran barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Pakaian atau warna yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu adalah warna putih. Ilbasu min siyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum fa innaha khairu siyabikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pakailah warna putih. Ya, warna putih. Dan kafankanlah mayat kalian dengan warna putih. Karena itu adalah sebaik-baik, ya, warna pakaian. Jadi yang paling dicintai oleh Nabi adalah warna putih. Adapun warna hijau, betul, ini juga warna favorit, ya. Ya, warna yang disukai. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk surga, aliyahum siyabu sundusin hudriw wa istabrak. Ya, penduduk surga itu pakaiannya adalah siyabu sundusin hudriw wa istabrak. Pakaiannya dari sutra dan warnanya apa? Hijau. Ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakainya. Disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtub wa ma'ahu burdani ahdaran. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau memakai, ya, burdah berwarna hijau. Ya. Tetapi ini hanya perbuatan. Ya, ini hanya perbuatan. Sebagian para ulama mengatakan ini hanya adat, kebiasaan, tidak sampai kepada sampai taraf apa? Sunnah. Jadi sunnah itu ada macam-macam, ikhwan. Ada sunnah yang kaitannya dengan ibadah dan ada sunnah yang jibillah, ya. Yang jelas yang disepakati para ulama, yang sunnah itu adalah pakaian apa? Berwarna putih. Ada pun hijau, ini ada perselisihan. Tapi pernah Rasulullah memakai apa? Warna hijau juga. Bagaimana metode salaf terdahulu dalam menasihati pemuda zaman sekarang? salaf dahulu nasihati pemuda zaman sekarang. Ya. Gimana ini? Kita hidupkan lagi apa? Yang banyak terjerumus dalam syubhat dan gemerlap dunia yang fana ini. Mohon penjelasannya dan dalilnya. Masya Allah. Kayak ujian aja ini. Baik. Kalau enggak salah, ya pas kajian online dulu pernah kita bahas, ya, wasaya salaf lisyabab. Wasiat-wasiat ulama ussalaf untuk para pemuda. Ikut enggak antum? Ikut ya? Karena biasanya online tuh gimana gitu. Baik. Nah. Ya, itu sudah kita bahas tuh ulama-ulama salaf bagaimana mereka menasehati para pemuda. Jadi para pemuda ini sangat diperhatikan oleh para ulama ussalaf. Karena masa muda ini masa yang sangat kuat, penuh dengan potensi. Tenaganya masih kuat, waktunya longgar, ya. Nah, tapi memang juga para pemuda memiliki banyak godaan, syubhat dan syahwat, ya. Oleh karenanya para ulama ussalaf ya memberikan wasiat-wasiat, ya, nah, dengan memberikan nasihat, ceramah, ya, dengan buku, ya, dengan menuntut ilmu seperti ini. Nah, ini bimbingan-bimbingan para ulama. Makanya harus ada kedekatan antara para ulama dengan para pemuda. Pemuda juga demikian, ya, minta nasihat, arahan dari para ustadz, para ulama. Itu sangat penting. Jangan ada jarak sekat antara para ulama dengan para pemuda. Ulama enggak peduli dengan anak muda, anak muda juga enggak mau bimbingan dari para ulama. Jangan. Ya. Masih ingat tentang anak muda yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saat Nabi duduk-duduk dengan para sahabat, lalu pemuda tersebut mengatakan apa? Ya Rasulullah, i'dzan li bizzina. Namanya anak muda. Ya, syahwatnya bergelora. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Kaget para sahabat. Ya. Ini orang nekat banget ini. Berani sekali. Lancang sekali. Tapi subhanallah, lihat bagaimana lembutnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah SAW. Pemuda tersebut disuruh mendekat kepada Nabi. Kemudian terjadi diskusi, dialog. Nabi mengatakan, bagaimana menurut kamu kalau ada orang yang mau berzina dengan ibumu? Mau enggak kamu? Oh, enggak mau ya Rasulullah, saya enggak bakalan ridho. Kalau dengan bibimu, sama juga, enggak mau juga. Kalau dengan mbakmu, saudarimu, atau adik perempuanmu, enggak mau juga. Ya, lalu kata Nabi, orang lain juga demikian. Enggak mau kalau ibu mereka, adik mereka, anak mereka, bibi mereka dizinai sama kamu. Ya. Lalu setelah itu nasihat ya, diskusi. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendoakan. Ya, Rasulullah SAW mendoakan. Allahumma tahhir qalbah wahfad farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya. Karena dengan bersihnya hati, ini berarti kalau dia tadi pengen zina, itu berarti hatinya enggak bersih. Ya, karena ini pusat. Yang menyuruh dia ngomong seperti itu, yang menggerakkan ya dia untuk berani ngomong seperti itu adalah hatinya. Ya, kemudian yang kedua, wahfad farjah. Dan jagalah apa? Ya, farjinya. Subhanallah. Berkat wasiat Nabi, kemudian doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pemuda tadi, setelah itu tidak ada yang paling aku benci daripada zina. Ya, tidak ada yang paling aku benci daripada apa? Zina. Intinya jadi antara pemuda dengan para ustaz, dengan para ulama harus ada apa? Kedekatan, ya, saling merangkul, ya. Tokoh-tokoh masyarakat juga demikian, ya. Nah, ini juga pertanyaannya kayak ujian. Tolong sebutkan pintu-pintu setan masuk ke dalam tubuh manusia. Kesurupan gitu ya. Ya. Taib. Setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kesurupan itu hak, benar adanya. Dan itu salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala dalam maqalat Islamiyin. Demikian juga disebutkan oleh siapa? Siddiq Hasan Khan, ulama India, ya, dalam kitabnya Qatfu As-Samar fi Aqidati Ahli Al-Athar, ya, bahwa kesurupan itu adalah benar adanya. Ya, setan bisa masuk. Makanya kadang-kadang ada orang ketika kesurupan itu bisa bahasa yang dia aslinya enggak bisa. Ya, dia aslinya enggak bisa. Ada orang Indonesia tapi bisa, misalkan dia ini aslinya enggak bisa bahasa Arab, tapi pas kena jin Arab bisa bahasa Arab. Masyaallah. Ya, salah. Atau dia ya orang Sumatera misalkan. Tapi ternyata ketika kesurupan bisa bahasa Madura. Misalkan. Wah, oh, aneh ini. Ternyata jinnya kiriman dari Madura, misalkan seperti itu. Ya. Atau sebaliknya, ada orang Jawa enggak taunya bisa bahasa Batak misalkan. Wah, itu berarti jinnya dari sana. Ya, itu hak benar adanya. Sebagian orang enggak percaya dengan adanya kesurupan. Ini ahli filsafat ya, tidak percaya. Lucunya ada sebagian orang ahli filsafat enggak percaya dengan kesurupan. Ketika keluarganya ada yang kesurupan baru percaya dia. Ya, baru percaya. Walhasil kesurupan itu ada dan setan masuk dalam tubuh manusia, ya, kesurupan seperti itu setidaknya ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah karena lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, zikir itu adalah perisai, benteng kita. Jangan lupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang, ya, zikir setelah sholat, ya, zikir penting. Ya. Yang kedua, pintu masuknya setan juga kepada anak Adam itu adalah ketika lagi marah. Ya, marah, emosi. Makanya Nabi pernah berwasiat kepada kita apa? La tahdzab. Faraddada miraran qala la tahdzab. Ya, ada orang minta wasiat kepada beliau, jangan marah. Jangan emosi. Sampai 3 kali Nabi mengatakan jangan marah. Karena emosi ini dari setan. Ya. Yang ketiga itu adalah ketika sedih. Nah, sedih. Galau. Ya, nazar ditolak, galau dia. Ya. Taklim di kelas enggak fokus dah. Cuma coret-coret gitu. Ya, enggak jelas. Hati-hati, makanya ngelamun itu hati-hati deh. Ada sebagian misalkan yang sukanya menyendiri, ngelamun, itu rawan pintu setan tuh. Ya, hati-hati. Oh, ada sebagian orang tua itu malah seneng kalau anaknya, wah alhamdulillah anak saya enggak nakal sekarang. Ya, di kamar ngumpet aja. Itu justru berbahaya itu. Ya, ngumpet di kamar saja itu rawat. Ya, sedih, ngelamun, ini adalah pintu dari pintu-pintu apa? Setan. Ya. Nah, karena yang suka sedih, lemah itu biasanya para wanita, makanya yang gampang, yang sering kena yang kena kesurupan jin itu kebanyakan adalah perempuan. Laki-laki juga kesurupan juga, tapi lebih sering lagi adalah para wanita. Ya, karena mereka lemah, ya, sering sedih, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut para wanita itu apa? Rifqan bil qawarir, gelas-gelas kaca. Yang namanya gelas kaca jatuh dikit apa? Pecah. Ya. Makanya harus hati-hati tuh. Kalau bawa gelas kaca harus hati-hati. Mending plastik. Banting gini enggak apa-apa. Nah, ini gelas kaca. Dan kalau sudah pecah, susah lagi. Ya, nah, wanita juga demikian, dia lemah. Makanya yang paling banyak berpotensi kena kesurupan itu para wanita. Makanya para akhwat ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentalnya dikuatkan. Ya, jangan menjadi ya penakut ya. Demikian juga orang yang lemah ya, lemah, dikit-dikit frustasi, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit galau, jangan. Ya, hendaknya harus menjadi orang yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Ya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.